Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya Ibn Syaraf Ibn al-Hasan Ibn al-Husain al-Ma'ruf bil Imam an-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih berada di dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas ayat-ayat atau dalil-dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam bab ini. Maka kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan wa ammal ahadits. Adapun dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal awwal, yang pertama. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Fa'in lam yastati' fa bilisanihi. Apabila dia tidak mampu untuk mengubah dengan tangannya, fa bilisanihi, maka hendaknya dia mengubah kemungkaran itu dengan lisannya. Fa'in lam yastati', maka apabila dia tidak mampu untuk mengubah kemungkaran itu dengan lisannya, fabiqalbihi, hendaknya dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman, dan itulah yang namanya selemah-lemah keimanan. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 49. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di sini jelas kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memerintahkan kepada umatnya, siapapun mereka, dimanapun mereka, dan apapun yang mereka lihat dari kemungkaran, maka mereka semua diperintahkan untuk berusaha mengubah kemungkaran yang terjadi itu dengan memberhentikan kemungkaran tersebut atau memutus kemungkaran tersebut dengan menghentikan wasilah-wasilahnya, perkara-perkara yang menyampaikan atau yang membantu terjadinya kemungkaran tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tadi mengatakan man ra'a dengan jumlah syartiyah, dengan kalimat pensyaratan di awal, barang siapa yang melihat minkum di antara kalian mungkaran, satu bentuk kemungkaran. Mungkaran, bagi yang belajar bahasa Arab di situ, nakirah. Dalam konteks syarat, maka dia mencakup umum. Kemungkaran apapun yang terjadi, baik kemungkaran itu kecil ataupun besar. Pada intinya siapa saja di antara kita yang melihat terjadinya sebuah kemungkaran, apapun jenisnya, dilakukan oleh siapapun, di tempat manapun, dalam kondisi apapun, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. Sebelum kita bahas ini, kita bahas terlebih dahulu ro'ah. Man ro'ah, barang siapa yang melihat. Ru'yah, melihat sebuah kemungkaran di sini, itu dengan dua jenisnya. Baik ru'yah basoriyah, artinya dia melihat dengan mata kepalanya, terjadi kemungkaran di hadapan matanya. Atau yang kedua, ru'yah ilmiyah. Ru'yah ilmiyah, yaitu dia melihat dengan ilmunya. Dia mengetahui, meskipun tidak melihat secara langsung. Ada orang yang datang menyampaikan, telah terjadi seperti ini, dia ceritakan. Dan dengan pengetahuannya, dengan keilmuannya, dia bisa menilai bahwa yang diceritakan orang yang datang ini tadi adalah sebuah kemungkaran. Nah, kedua jenis ru'yah ini masuk di dalamnya. Baik kamu melihat kemungkaran itu terjadi di depan matamu, atau kamu mengetahui terjadinya satu kemungkaran di tempat lain. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, maka perintahnya jelas dari Nabi SAW, hendaknya kita mengubah kemungkaran tersebut dengan tangan kita. Maksudnya apa mengubah kemungkaran dengan tangan? Pergunakan apa yang kamu bisa untuk mengubah kemungkaran itu secara langsung. Dikiaskan, dikinayahkan oleh Nabi SAW, ubah dengan tanganmu. Kalau kamu punya kekuatan, ubah dengan kekuatanmu kemungkaran itu. Cegah terjadinya kemungkaran itu dengan kekuatan yang kamu punya. Kalau kamu punya jabatan, dengan jabatanmu ubah kemungkaran tersebut. Cegah terjadinya kemungkaran tersebut. Kalau kamu dipandang oleh orang, dihormati oleh orang, dan didengar ucapannya oleh orang, meskipun tidak punya kekuatan, juga tidak punya jabatan, maka dengan keutamaan yang kamu miliki di tengah-tengah manusia itu, ubahlah kemungkaran yang terjadi. Cegahlah kemungkaran itu terjadi. Ini asal hukum yang pertama. Mengubah dengan kemampuan kita. Dan dengannya Nabi SAW mempraktekkan urutan yang pertama ini. Dan perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita lanjut, bahwa dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di sini Nabi SAW mengurutkan tata cara pengubahan kemungkaran yang sedang terjadi. Diurutkan dari yang paling penting sampai dengan yang paling lemah. Taib. Nabi SAW telah memberikan contoh, dan yang paling dekat dengan kita, yang masih kita ingat, adalah apa yang terjadi ketika Fathu Makkah. Saat Nabi SAW bersama kaum muslimin membebaskan kota Makkah, menaklukkan kota Makkah, maka Rasulullah SAW mengirim beberapa orang untuk menghancurkan simbol kemungkaran terbesar yang terjadi di sekitar Masjidil Haram. Di antaranya adalah kisah peristiwa dihancurkannya berhala Dzil Khalasah. Dzil Khalasah adalah berhala besar milik kabilah Daus. Nabi SAW memerintahkan seseorang untuk menghancurkan berhala tersebut. Demikian juga beberapa orang sahabat diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menghancurkan tiga berhala besar Quraisy, Lata, Uzza, Manah. Salah satu dari ketiga tersebut adalah Uzza. Yang mana Nabi SAW memerintahkan kepada Khalid ibn al-Walid untuk menghancurkan Uzza. Ketika Khalid ibn al-Walid berangkat untuk menunaikan perintah Nabi SAW dan menghancurkan 3 buah pohon yang ada di sana dengan sitarnya dan dengan tempat penyembahannya, semua dihancurkan oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi begitu beliau kembali kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyuruhnya untuk kembali. Fa'innaka lam taf'al syai'an, kamu belum melakukan apapun. Padahal Khalid telah merobohkan tempat itu, telah memotong 3 pohon tersebut dan menurunkan semua kain-kain yang ada di sana, diratakan dengan tanah. Tapi belum pada inti kemungkaran yang ada di situ. Oleh Nabi SAW diperintahkan untuk kembali ke tempat Uzza. Begitu Khalid ibn al-Walid kembali ke sana, ternyata di sana ada seorang perempuan tua yang berkulit hitam, berambut panjang dan seterusnya, pernah kita bahas. Itulah yang dimaksud dengan Uzza. Dibunuhlah oleh Khalid ibn al-Walid, beliau pun kembali kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan tentang apa yang dilihatnya. Maka Nabi SAW mengatakan, tilka Uzza, tilka Uzza, tilka Uzza. Itulah yang namanya Uzza, itulah yang namanya Uzza. Jadi sampai betul-betul hilang kemungkarannya. Ini ma'asyal khurahimani warahmukumullah, menegaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW mencontohkan untuk mengubah kemungkaran pertama kali dengan tangan kita, dengan seluruh makna kiasan yang kita sebutkan di atas tadi. Tayyib. Hal ini pula ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang juga dilakukan oleh para nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang serupa juga pernah diucapkan oleh Musa alaihi salatu wasallam kepada kaumnya untuk mengubah kemungkaran yang terjadi dengan tangan, dengan kekuatan, dengan fisik. Begitu pula Musa alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada saudaranya Harun saat ditinggal pergi oleh Musa demi melaksanakan miqat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harun menitipkan Bani Israel kepada Musa menitipkan Bani Israel kepada Harun dan menekankan kepada Harun agar jangan sampai Bani Israel melakukan kemungkaran. Tapi ternyata begitu ditinggal oleh Musa 40 hari, terjadi kemungkaran yang dilakukan oleh kaumnya. Harun alaihi salatu wassalam, beliau tidak diam, karena beliau adalah seorang yang lebih lembut hatinya dibandingkan Nabi Musa. Lebih lembut ucapannya dan tindakannya dibandingkan Musa alaihi salatu wassalam. Harun telah menegur mereka, telah memberikan pengetahuan kepada mereka, memberikan peringatan kepada mereka, bahkan mencegah dengan apa yang beliau mampu, tapi tidak bisa. Bani Israel akan bisa lebih tunduk dengan ucapan Musa. Begitu Musa kembali setelah 40 hari, melihat bagaimana kemungkaran besar bahkan kesyirikan terjadi di tengah-tengah kaumnya. Ada yang menyembah patung sapi yang dibuat oleh seorang yang bernama Samiri. Apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam? Memaklumi? Tidak. Pertama kali beliau datangi Harun alaihi salatu wassalam, dicengkram kerah lehernya oleh Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena terjadi kemungkaran yang mana Musa berpesan kepada Harun jangan sampai terjadi itu. Tapi terjadi lebih besar daripada kemungkaran yang diperkirakan oleh Musa. Terjadi kesyirikan di tengah-tengah kaumnya. Harun dicengkram oleh Musa dan beliau berkata kepada Harun, "Ma mana'aka idra'aitahum dhallu? Ma mana'aka idra'aitahum dhallu? Hai Harun, apa yang telah engkau perbuat untuk mencegah mereka ketika engkau melihat mereka terjatuh dalam kesesatan?" Orang mencengkram lain ini kerah baju, enggak mungkin orang sedang bercanda. Sedang marah besar Musa alaihi salatu wasallam, 2 kerah baju Harun dicengkram dengan kuat. Tapi Harun alaihi salatu wassalam kemudian memberitakan kepada Musa tentang apa yang telah dilakukannya dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemungkaran, kesyirikan di tengah-tengah Bani Israel saat Musa pergi. Ditunjukkan kepada seorang yang namanya Samiri. masih dengan marah Musa alaihi salatu wasallam mendatangi Samiri untuk meminta kejelasan apa yang dibuatnya ini. Terus berakhir kisah itu sebagaimana yang ma'ruf, bahwa Samiri beralasan bahwa itu adalah apa yang dia pikir termasuk peninggalan dari Musa alaihi salatu wasallam, masih bagian dari dakwahnya Musa alaihi salatu wasallam. Ini mereka di tangan dua orang nabi seperti itu masih bisa terjadi kesyirikan. Nah, apalagi kita yang hidup di akhir zaman, sudah tidak ada lagi nabi di tengah-tengah kita. Mungkin terjadi kesyirikan, mungkin terjadi kemungkaran yang besar, lebih mungkin. Maka ini sekaligus membatalkan apa yang diucapkan oleh mereka bahwa umat Muhammad ini tidak akan lagi tersesat, umat Muhammad ini tidak akan lagi terjatuh dalam kesyirikan, tidak mungkin akan bersatu dalam kemungkaran. Terbantahkan dengan kisah tadi. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, setiap kita berkewajiban jika dia mampu untuk mengubah kemungkaran yang terjadi apapun bentuknya dan dilakukan oleh siapa saja dengan tangannya. Qala fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dengan tangan dia tidak mampu untuk mengubah kemungkaran yang sedang terjadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bilisanihi. Ubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu. Artinya ubahlah kemungkaran itu dengan penjelasanmu, dengan ilmu yang kamu miliki. Beritahukan kepada mereka. Kemudian ketika kemungkaran itu kita ubah dengan lisan, dengan penyampaian, dengan ilmu, dengan peringatan, bisa hilang, bisa kemudian tercegah, tidak lagi dilakukan, walhamdulillah. Tapi kalau dengan tangan sudah kita usahakan tidak mampu, dengan lisan, dengan penjelasan sudah tidak mampu juga, tersisa satu hal yang terakhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa biqalbihi, maka ingkarilah itu dengan hatimu. Hati kita yang terakhir mengingkari terjadinya kemungkaran tersebut. Kapan kita diperbolehkan untuk mengingkari dengan hati? Ketika dua hal yang di atas tadi sudah benar-benar kita lakukan, baru kita boleh mengingkarinya terakhir kali dengan hati. Jangan dibalik. Karena dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini berurutan dari yang paling wajib, kemudian yang berikutnya. Kalau kita langsung mengambil, oh, saya lebih memilih mengingkari dengan hati, tidak tepat. Kenapa? Karena kamu menyelisihi perintah Nabi SAW untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangan. Pertama kali dengan tangan terlebih dahulu. Kalau tidak mampu dengan penjelasan, kalau tidak mampu juga, tidak bermanfaat juga, terakhir baru dengan hati. Dengan hati engkau mengingkari kemungkaran itu masih tetap terjadi, tapi engkau dengan itu tabra'u dzimmataka, engkau sudah lepas tanggung jawabmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan lagi bertanya kenapa engkau tidak mengingkari kemungkaran yang terjadi. Jangan sebaliknya. Pertama kali ingkarilah dulu dengan hatimu, baru kemudian dengan lisan. Setelah itu yang terakhir baru dengan kekuatan. Terbalik. Kalau dengan hati itu adalah kewajiban semua orang yang beriman, kewajiban semua muslim, hatinya harus benar-benar mengingkari segala bentuk kemungkaran. Tidak ada toleransi terhadap satu atau dua kemungkaran. Memilah-milih mana kemungkaran untuk diingkari dengan hatinya, tidak. Kalau masalah hati, hati itu masih masuk fi musammal iman. Dan apa yang diurutkan oleh Nabi SAW ini berkaitan dengan iman. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah, iman itu berkaitan dengan tiga hal. Dengan hati, dengan ucapan, dan dengan perbuatan. Baik. Kalau dengan hati, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini tadi mengingkari kemungkaran dengan hati, bersentuhan dengan prinsip keyakinan. Dan itu semua muslim harus punya. Tidak boleh tidak punya. Ketika dia tidak punya, maka keimanan itu tidak ada di dalam hatinya. Itu minimalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya, ingkarilah dengan hatimu. Saat dengan lisan tidak bisa, saat dengan perbuatan tidak bisa. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian atsani, hadis yang kedua. Qala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi pun, ba'athahullahu fi ummatin qabli, yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab, melainkan dia akan memiliki dari pengikutnya hawariyun. Hawariyun jamak dari hawari, yaitu para pembela. Wa ashab, dan juga para sahabat. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah sebelumku melainkan mereka punya hawari, pembela, dan mereka punya ashab, sahabat. Ya'khuduna bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Mereka adalah orang-orang yang mengambil sunnah nabinya. Apa maksudnya? Menjalankan sunnah nabinya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mereka adalah orang-orang yang tunduk dengan perintah nabinya. Thumma, kemudian, ini kondisi terbaik dari seorang nabi bersama dengan pengikutnya. Setiap nabi pasti punya hawari, penolong, pasti punya sahabat. Di mana para penolong dan para sahabat nabi-nabi ini adalah orang-orang yang memperhatikan sunnahnya, mempraktekkan sunnahnya, dan melaksanakan perintahnya. Pasti ada. Thumma, kemudian generasi berikutnya. Innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, dengan kha yang didhammah. Setelahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takhlufu min ba'dihim, akan datang setelah mereka khulufun, para pengganti, yaitu generasi yang buruk. Kenapa bisa kita terjemahkan generasi yang buruk? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata khuluf. Generasi berikutnya dalam bahasa Arab itu dikenal dengan beberapa kata. Kata yang paling mirip adalah kha, lam, kemudian fa. Ini tergantung bagaimana kita memberikan harokat. Kalau kha, lam, dan fa tadi, kha-nya di fathah, lam-nya di fathah. Khalafun, itu adalah generasi yang baik, generasi yang bagus. Tabi'un hasan, generasi yang bagus. Khalafun. Yang kedua, kalau kha, lam, dan fa tadi, kha-nya di fathah, lam-nya di sukun. Khalfun. Itu semakna dengan apa yang disebutnya dalam hadis ini. Khulufun adalah tabi'un sayyi'un, generasi yang buruk. Generasi yang buruk. Generasi yang tidak baik. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata khuluf, berarti semakna dengan khalfun. Kemudian akan datang berikutnya generasi yang tidak baik. Yaquluna ma la yaf'alun. Apa generasi yang tidak baik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa sifat mereka, generasi yang tidak baik itu? Yaquluna ma la yaf'alun. Orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Gampang untuk mengucapkan ilmu tapi tidak pernah beramal dengan ilmunya. Gampang untuk mengucapkan kebaikan tapi tidak pernah yatahalla, dia bersifat dengan kebaikan itu. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang kedua sifatnya, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh nabinya. Tayyib. Ini dua sifat dari generasi yang buruk. Tentunya banyak. Tapi kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua sifat itu? Itu yang dominan pada mereka. Generasi yang buruk adalah generasi yang tidak sesuai, tidak sinkron antara ucapan dengan perbuatan. Dia mengucapkan A, perbuatannya B. Mengucapkan ini, yang diperbuat itu. Atau dia adalah seorang yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh nabinya. Sudah ada syariat A, B, C, dia cari acaranya sendiri, melakukan D, E, F. Jadi tidak sesuai, nabinya memerintahkan 1, 2, 3, dia kerjakan 4, 5, 6. Nah ini disebut oleh Nabi SAW sebagai generasi yang buruk. Kalau ini terjadi dan berlaku pada nabi-nabi sebelumnya, ini pun juga berlaku pada generasi Muhammad SAW. Maka khalafun, generasi terbaik sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang berusaha bersifat dengan apa tadi? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ya'khudhu nabi sunnatihi wa yaqtadu nabi amrihi. Mereka mau melaksanakan sunnah Nabi SAW dan mereka mau untuk menjalankan perintah beliau SAW. Sementara generasi umat Muhammad SAW yang jelek adalah mereka yang mengucapkan sesuatu yang tidak mereka lakukan dan mereka hanya melakukan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh nabinya, menyelisihi syariat nabinya. Generasi buruk. Kemudian kata Nabi SAW, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'minun. Maka barang siapa yang memerangi mereka, jahadahum mujahadah, maksudnya di sini mengingkari. Siapa yang memerangi, mengingkari mereka, biyadihi fahuwa mu'min. Dengan tangannya, maka dialah seorang mu'min. Jadi keimanan dikaitkan dengan berlawanan dari mayoritas yang terjadi pada generasi sepeninggal seorang nabi itu tadi. Jadi yang benar-benar dari hadis ini kita bisa ambil faedah, mereka orang yang beriman sepeninggal nabinya adalah orang yang mau melawan arus dalam masyarakat yang sudah tidak baik. Dia yang mau untuk berseberangan dengan masyarakat yang sudah tidak bagus. Masyarakat yang tidak bagus adalah yang tidak lagi memperhatikan apa yang datang dari nabi mereka. Masyarakat yang tidak bagus adalah mereka yang membuat acara sendiri, menyelisihi apa yang datang dari nabi mereka. Nah, orang-orang yang mau melawan arus, mereka lah orang yang beriman. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau mengingkari mereka dengan tangannya, fahuwa mu'minun, maka dialah orang yang beriman. Qala wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'minun. Siapa yang mau mengingkari mereka, melawan mereka dengan hatinya, fahuwa mu'min, maka dialah seorang mu'min. Yang terakhir, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'minun. Siapa yang mau melawan mereka, mengingkari mereka dengan lisannya, dialah orang yang beriman. Maknanya sama dengan hadis Abu Sa'id tadi? Sama. Mengingkari dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Hanya di dalam hadis Ibnu Mas'ud tidak diurutkan. Kenapa kok di dalam hadis ini tidak diurutkan, sedangkan dalam hadis Abu Sa'id diurutkan? Dari mana kita bisa tetapkan kalau hadis Abu Sa'id ini berurutan, hadis Ibnu Mas'ud tidak? Dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini, beliau menggunakan waw. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Sedangkan dalam hadis Abu Sa'id tadi pakai fa. Yang paham bahasa Arab insyaallah mengerti apa bedanya. Fa itu yufidu tartib. Dia memberikan konsekuensi berurutan. Maka para ulama mengambil faedah hadis Abu Sa'id itu berurutan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tidak. Kenapa? Karena Nabi menggunakan waw. Waw itu tidak berkonsekuensi urut. Dia hanya mutlakul jama', mengumpulkan sesuatu secara mutlak. Intinya siapa saja yang mengingkari mereka, generasi yang jelek tadi, entah dengan lisannya, entah dengan tangannya, entah dengan hatinya, dialah seorang yang beriman. Dialah pengikut yang baik dari seorang nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang benar-benar mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun kebanyakan masyarakatnya tidak. Selain ini, orang yang mau mengingkari dengan lisan, dengan tangan, dan dengan hati, kata Nabi SAW, walaysa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Perhatikan lafadznya. Kata Nabi SAW, walaysa, dan tidak ada, wara'a dzalika, di belakang itu, maksudnya selain tiga tadi, tidak ada lagi, minal iman, yang namanya bagian keimanan, habbata khardalin, sebiji khardal pun. Khardal itu biji yang kecil. Baik, ada yang menyebutkan dari para ulama sebiji sawi. Sawi itu kecil atau besar? Kecil ya, segitu. Selain orang-orang yang mau mengingkari apa yang terjadi pada generasi buruk dari generasi seorang nabi tadi, maka tidak ada lagi yang namanya keimanan. Dinafikan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengisbatkan keimanan hanya pada orang-orang yang mau untuk melawan arus dari generasi jelek yang datang setelah diutusnya seorang nabi. Baik. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini juga mempertegas kepada kita tentang bagaimana pentingnya untuk mengingkari kemungkaran. Kemungkaran apapun yang terjadi, dari siapapun, dikerjakan dimanapun, saat apapun, kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Tayyib. Ini hadis yang kedua. Berikutnya, atsalits, hadis yang ketiga. An Abil Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshati wal makrah wa ala atharatin alaina. Bayana, kami berbaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat adalah sumpah setia. Ketika seorang mengambil baiat, berarti dia telah bersumpah kepada orang yang dia ambil baiatnya untuk segala sesuatu yang akan disebutkan setelahnya. Jadi para sahabat berbaiat berarti mereka bersumpah setia, berikrar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disebutkan setelahnya. Nah, apa perkara-perkara yang disebutkan setelahnya dalam baiat yang diberitakan, diceritakan oleh Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu di sini? Yang pertama, kami berbaiat ala sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Untuk mendengar dan taat. Yang kedua, fil usri wal yusri, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi lapang. Yang ketiga, wal mansyati wal makroh, baik dengan hati yang rela, hati yang senang, atau dalam kondisi hati yang tidak senang. Yang keempat, wa'ala atharatin alaina, dan tetap mendengar dan taat meskipun kepada orang yang mementingkan dirinya sendiri. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang kelima, wa'ala an la nunazi'al amra ahlahu, dan kami berbaiat agar tidak melepaskan ikatan kami kepada seorang pemerintah muslim illa antarau kufran bawahan. Bawahan, ba di fathah, wawunya tanpa tasydid, ha tanpa titik di fathah, bawahan. Kecuali apabila melihat kekufuran yang jelas. Indakum minallahi fihi burhan, yang kalian bisa pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wa'ala annaqula bilhaq, dan kami berbaiat untuk tetap mengucapkan kebenaran, tetap menyuarakan kebenaran, ainama kunna, dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi laumata la'im, dan kita tidak akan pernah takut dari celaan orang-orang yang mencela saat kita membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, 6 baiat yang diambil oleh para sahabat dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk tetap mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada siapa? Kepada para pemimpin sah kaum muslimin. Siapa itu para pemimpin kaum muslimin? Mereka adalah orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan negeri muslim. Dan mereka adalah penguasa-penguasa yang memperhatikan ketampakan daripada syiar-syiar Islam yang zahir. Itu yang disebut dengan pemerintah muslim. Maka sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada ulil amri, para penguasa, para pemimpin di antara kalian. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengaitkan antara ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap pemimpin-pemimpin muslim. Bedanya apa? Ketika ketaatan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebutkan lafaz taatnya, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, berarti taat kita kepada Allah mutlak. Yang kedua, ketika berkaitan dengan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah juga sebutkan wa atiur rasul, dan taatilah rasul. Disebutkan lafaz perintah taatnya, berarti ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlak. Tapi yang ketiga, ketika menyebutkan ketaatan terhadap ulil amri, Allah hanya sebutkan wa ulil amri minkum. Sudah kita bahas tadi, waw menunjukkan mutlakul jama', kemutlakan pengumpulan. Artinya ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, selama ulil amri, penguasa, pemerintah masih mengkaitkan dirinya, tidak melepaskan dirinya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka kita wajib taat kepada mereka. Ketika ulil amri, penguasa, pemerintah tidak lagi mengaitkan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, saat itu kita boleh tidak mentaati mereka. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Shamit tadi, terakhir, illa antarau kufran bawahan. Kalian tetap harus taat, tidak mengambil dan tidak melepaskan ketaatan baiat tersebut dari pemerintah kaum muslimin, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang jelas, bawahan ay zahiran, kekufuran yang jelas. Karena kalau kekufurannya jelas, berarti itu menunjukkan bahwa mereka tidak lagi bagian dari kaum muslimin. Mereka telah lepas dari Allah dan Rasulnya. Hanya pada waktu itu saja. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, tidak disebutkan dalam hadis ini langsung yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran, tapi bisa difahami dari mafhum hadisnya. Kenapa? Yang namanya pemerintah kaum muslimin mengurusi urusan orang banyak, mengurusi urusan negara, tidak mungkin terus dia lurus. Kadang-kadang dia terjatuh dalam kemungkaran, kadang-kadang dia terjatuh dalam kezoliman. Nah itu kan yang harus kita ingkari. Kalau dikaitkan dengan hadis tadi, itu termasuk kemungkaran yang wajib kita ingkari. Tapi perhatikan bagaimana cara mengingkarinya. Perhatikan bagaimana cara mencegah kemungkaran yang terjadi dari seorang penguasa muslim. Tidak bisa disamakan dengan person muslim, saudara kita misalnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biiznillah. Hadis yang keempat dari An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.